Tema kita malam hari ini tabungan akhirat. Nih tamu kita, tepuk tangan untuk Bang Anton Medan. Wow. Sekarang mengasuh pondok pesantren Ataibin, benar ya Bon? Iya, jadi pesantren khusus untuk mualaf turunan Tionghoa. Oh, turunan Tionghoa. Iya, jadi pesantren Salafi. Oh, Juga saya imam besar imam Islam besar. Tionghoa Indonesia. IPTI ya? PITI, PITI. Oh, PITI. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Tionghoa Indonesia, iya, iya. Ya. Luar biasa ya. Bung, kalau kita ngomongin masa lalu, asik. Boleh kan? Boleh. Sampai masa sekarang gak, Pak? Iya, masa lalu sampai masa sekarang. Senakal apa dulu, Bang Anton? Nakal gimana? Kalau anak, pilihannya kan gini. Mau piara anak tolol atau anak nakal? Piara anak nakal. Kalau anak tolol juga seumur hidup kita piara. Tapi kalau anak nakal kan bisa taubat. Nah, benar. Iya, iya, iya. Benar ya, Bung? Ada taubatnya, nanti dia bisa menjadi baik gitu ya. Manusia yang paling baik itu bukan berarti dia tidak pernah salah. Tapi manusia yang terbaik dia pernah salah, dia menyadari, dia introspeksi diri, dia taubat dengan taubatan nasuha. Luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ada tuan guru. Gini dong. Jangan. Kayak ngeliat guru besar Solin nih. Wah, iya. Cakep rapi kayak di film-film Jackie Chan gitu modelnya. Iya. Saya ini turunan Tionghoa. Agama saya Islam. Saya harus budayakan seniman Tionghoa. Ini kan pakaian tongkat. Cakep ya. Bener. Orang itu gak ganteng. Iya. Oh, namanya apa? Tomtam. Tongsam. Oh, tongsam. Iya. Itu loh yang kuah-kuah merah itu. Itu tongseng. Itu tongseng. Tongseng beda. Tomyam. Bener. Bagus ya. Oke. Gimana? Oh, jadi dulu jagoan. Jagoan dia ada 20 kali masuk ya? Saya 14 penjara, 18 tahun 7 bulan. Oh. Alhamdulillah. Totalnya? Ya. 18 tahun. Terus titik baliknya apa, Bang? Manusia itu ada saat di mana dalam kesulitan dia akan merenung, berpikir ke depan itu harus bagaimana. Yang pasti saya katakan Anton Medan bukan penjahat. Benar. Tapi tanda petik ya. Saya sulit mengatakan bahwa saya bukan penjahat secara de facto. Saya pernah ngebunuh, pernah ngerampok. Itu kan akibat, orang tidak pernah melihat penyebabnya apa. Kenapa mungkin bisa kalau begitu? Saya dilahirkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, saya tidak akan seperti sekarang disebut bekas penjahat. Karena yang mana Islam itu melihat segala sesuatu itu dicari penyebabnya apa. Jadi hati nurani saya itu sering saya tolak. Ada kondisi yang memaksa saya harus melakukan hal seperti itu. Yeah. Contoh gini, ini hari Denny nggak pernah kan di penjara? Insya Allah belum. Jangan. Iya, mau belum pernah. Jangan sampai dong. Jangan sampai. Kalau ketika suatu saat, tapi jangan sampai ya, na'udzubin jalik. Ketika misalnya istri ente selingkuh, kepergok sama anda. Anda bunuh, Anda tonjok, atau misalnya Anda bawa kendaraan, nggak sengaja ada anak, Anda tabrak, masuk penjara nggak? Masuk penjara. Tuh. Jadi bukan pilihan, ada kondisi yang memaksa kita. Tapi saya nggak pernah nyesal kok. Saya jadikan sebuah introspeksi diri. Karena kalau dibilang Anton Medan penjahat, saya katakan ada yang lebih jahat dari Anton Medan. Tapi ketika hidayah dia dapatkan, dia menjadi kekuatan Islam, yaitu Umar bin Khattab. Oh, betul. Anaknya dikubur hidup-hidup. Lebih gawat ya? Iya kan? Jadi ini bukan sebuah argumentasi, tapi Islam banyak memberikan contoh kepada seseorang untuk mencari jalan hidupnya. kalau dibilang saya di penjara, orang kalau ngaji, dia buka coba surat Yusuf. Justru dari penjara, dia mampu mentakwil mimpi Raja Kitfir. Dia bisa loloskan krisis pangan. Iya kan? Dan saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih untung saya di penjara. Karena saya di penjara itu, saya bisa sekolah. Saya pendidikan formal itu hanya 7 bulan. SR, sekolah rakyat. Ya. Tapi di penjara, saya sekolah, bisa ya? Sukses. Ya, ya. Ya di dalam itu kan orang nganggur. Ya, cuman hardolin, dahar, modal, ulin. Nah, ibu-ibu semua juga pemirsa di rumah, kita akan abis ini kita akan dijawab sama Bang Anton Medan pada titik apa, terus kapan, apakah di saat sel atau di saat kejadian apa beliau akhirnya masuk dan tersadar seperti dalam keadaan sekarang. Tetap bareng kita di chatting nih. Selama jeda komersial tadi saya ngobrol-ngobrol kecing dan saya tidak habis pikir, dengan apa yang pernah dilakukan oleh Bang Anton Medan ini. Waktu masih belia banget ya? Waktu masih belia, umur 12 tahun ke Bondowoso. Sudah membunuh. Bang, ada kenangan gak Bang? Wih, banyak. Dikit yang kelihatan ya Bang? Nih. Nih. Ini pelan-pelan, patah, pelan-pelan. Bang, ini kenapa ini Bang? Ini juga patah. Ini patah juga. Yang itu tuh lihat. Bekas tembakannya 6. Ini luka tembak yang sebelah kiri Bang? Banyak. Wow. Didor gitu ya? Iya. Oke. Tapi sebuah resiko ya. Sebuah resiko. Bahkan yang nembak saya itu, kemarin saya baru pulang dari Cirebon, dia mau minta maaf polisinya. Saya bilang gak perlu, karena saya ditembak bukan Pak Haji Olan benci saya, tapi karena saya punya perbuatan. Oh masih hidup ya nembak? Masih. Seru gak ya? Ini pernah ngebakar Polda juga Bu. Markas polisi dibakar nih. Jadi ceritanya dulu tahun 76 itu belum ada KUHAP. Iya. Yeah. Yang ada hanya KUHP. Orang ditangkap tanpa disidik sampai Polda itu benar-benar penuh sesak. Akhirnya berontak, bakarlah. Gitu bakar Komdak Metro Jaya, di paginya dibuang ke Polsek. 2 hari kemudian dibuang ke Nusa Kambangan. Dalam perjalanan itu ada 3 nama Anton. Ada yang Ambon, ada yang Bangka, saya dari Medan. Oh, Anton Ambon, Anton Bangka, Anton Medan. Ya, tapi alhamdulillah cuma saya hidup sekarang. Oh, 3 itu nggak ada, 2 itu nggak ada? Kena Petrus. Oh, nembak Petrus itu. 82. Mungkin Allah udah nyiapin beliau menjadi ustad ya. Menginspirasi banyak orang gitu. Manusia langka. Kejadian apa Bang yang akhirnya Abang ingat gak kapan benar-benar titik balik Abang? Saya gak bisa katakan kapan titik baliknya. Yang saya paham itu orang yang beragama dia gunakan akal. Saya dari agama Buddha, terus Kristen 4 tahun, 7 tahun saya gak punya agama. Saya mencari. Jadi saya pernah belajar dengan orang yang paham Muhammadiyah 2 tahun. Lalu saya belajar dengan orang Persis, kasus penyerangan pos polisi Cicendo Bandung, 8 tahun. 4 tahun saya belajar dengan orang NU, barulah saya Islam. Islamnya sama siapa itu? Saat cerita Islam, awalnya saya kan gak tahu, pingin ke Piti, apa? Orang-orang Piti, Karim Oi. Iya. Di Pasar sana. Baru ya? Lauce, jangan Lauce. Lauce, iya. 3 kali saya ditolak. Akhirnya ada tukang ojek situ, ngantar saya ke Kiai Zainuddin MZ. Almarhum. Nah, almarhum. Dia lah yang Islami saya. Jadi Islamnya sama Pak Kiai Haji Zainuddin MZ? Iya, tapi pesanan dia sampai ini hari saya merasakan betul. Apa tuh pesannya? Saya cerita proses saya belajar Islam. Dia bilang, Ton, kalau kamu masuk agama Islam, kamu sangat potensi. Walaupun kamu gak sekolah. Jadi, pertama pesan saya, niat, kamu mau Islam, mau berbuat segala sesuatu itu gak cukup. Oke. Okay. Kamu juga harus ikhlas. Ikhlas pun gak cukup. Kalau kamu pingin siar Islam, kamu harus siap kecewa. Nah, itulah ini hari saya merasakan. Siap kecewa? Ya. Siap kecewa. Maksudnya? Ya. Kita kadang-kadang menyampaikan hal yang baik, belum tentu diterima dengan baik. Itu. Belum tentu orang terima maksudnya. Ya, kadang-kadang dengan latar belakang bisa orang kecewa, suuzon. Gitu. Orang buruk sangka kadang-kadang. Saya pikir ya udahlah. Yang iya saya lakukan udah karena Allah aja. Kalau karena manusia mungkin saya kecewa. Kecewa terus ya. Tapi karena Allah selesai udah. Benar tuh Pak Ustadz ya? Benar banget. Malam nanti gak Pak Ustadz? Nyampein satu jawabnya 10 gitu. Ya tapi betul. Iya. Karena kita kan bukan karena manusia, karena Allah ya udah benar. Oh itu Kiai Zainuddin almarhum ngomong gitu ya? Iya dia sampaikan niat, ke saya. Niat ikhlas. Niat ikhlas ya cukup, tapi harus siap kecewa. Nah ini hari saya merasakan. Caranya Bang Anton Medan mengisi tabungan akhiratnya, ya Bang? Oke, kita udah banyak belajar nih dari tamu kita yang pertama, Bang Anton Medan. Sekarang kita akan undang tamu kita yang kedua. Pasti kita juga akan banyak belajar dari tamu kita yang kedua ini. Kita sambut, ini dia Mas Gugun Gondrong. Oke. Belum apa, belum tapi apa, lihat ya, masih belum lihat, pendak-pendak. Okay. Tapi udah nyambung ya, dan udah apa ya, udah bisa komunikasi. Udah bisa komunikasi, Mas Gugun ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau ini siapa namanya Mas? Beng. Mas Beng, saudaranya? Adik Ipar. Adik Iparnya, oke. Nah, pemirsa, Pak Ustadz, kita tahan dulu, ntar kita akan ngobrol-ngobrol di segmen berikutnya bareng sama Mas Gugun Gondrong dan Mas Ibeng. Tetap di chatting dengan ya. Gue lebih senang dapat duit apa hilang duit? Dapat. Ya deh deh. Dapat duit. Gak senang kalau hilang ya? Iya. Padahal kalau hilang duit nanti dapatnya lebih gede. Oh. Kalau ikhlas. Lebih demen rumah kebangun apa rumah kebakaran? Kebangun. Bangun, tak padahal kalau rumah kebakaran terus ikhlas jadi bangun lagi. Insya Allah gak punya rumah. Tapi nanti sabar dikit, sabar dikit, rumahnya tetap tambah bagus. Jadi ujian itu selalu ada. Dan setiap ujian itu Allah naikin derajat. Cuman kacamata manusia ngelihatnya derajat dunia aja. Padahal yang dilihat harus derajat akhirat. Kayak Mas Gugun kan, subhanallah. Barangkali secara dunia, ya subhanallah lah kita tahu beliau. Tapi secara akhiratnya kan subhanallah, Allah ampunin beliau, insya Allah. Dan sekarang sih adem mukanya. Mas Gugun, sekarang apa kegiatannya Mas? Banyak. Banyak. Di antaranya? Di antaranya banyak lah pokoknya. Fitness juga katanya sekarang ya? Rajin olahraga. Fitness lagi? Fitness Pak Ustaz. Dan punya rumah apa pondok apa? Pondok belajar. Pondok belajar ya Mas Gun ya? Pondok belajar. Terus siapa aja yang belajar di sana Mas? Banyak. Banyak ya? Anak-anak gitu. Anak-anak juga banyak juga? Banyak. Oh banyak, semua banyak deh. Anak-anak siapa? Ada Ustadz Yusuf Mansur di situ? Ada. Banyak juga. Yang belajar di sana. Tapi seger ya? Seger. Benar-benar. Tapi Mas Gun lihat nggak? Matanya. Apanya? Ngelihat nggak? Lihat dong. Lihat. Katanya nggak kelihatan. Kelihatan, Neng. Ini berapa? 4. Alhamdulillah. Saya sering katakan, kadang ada tukang pijit nggak ngelihat, saya bilang, Pak harus bersyukur. Banyak orang mata melek tapi buta mata batinnya. Iya, banyak. Anu basirohnya. Mudah-mudahan kita doakan Mas Gugun ini cepat Allah kasih jalan keluar. Amin. Bisa terang menerang. Amin. Kita masih butuhkan beliau. Oke. Kalau yang di pondok belajar itu yang datang ke sana siapa aja Mas? Itu anak-anak yatim di lokasi setempat di Tapos dan anak-anak yang kurang mampu. Oh, Mas Gugun ke sana? Bikinnya di Tapos Mas. Iya. Berarti Mas Gugun pindah sana? Enggak, jadi sesekali aja kesana, sebulan sekali ya Gun ya. Okay. Tapi banyak hikmahnya ya. Dulu kan termasuk populer banget, dikenal banget. Populer, gagal, ganteng, nggak mungkin lah kayaknya. Terus kalau dia banyak yang populer, gagal, akhirnya kena narkoba kayak begini kan nggak mungkin ya pilihan Allah. Supaya banyak hikmah yang dapatkan. Apa hikmah yang dirasa Mas Gugun? Banyak. Apa itu diantaranya? Ya banyak aja. Pertama lebih dekat ke Allah ya. Iya. Banyak bersyukur ya. Iya, amin. Kalau yang sering Mas Gugun ceritain di rumah, ada nggak Mas? Banyak dan. Banyak. Istrinya, banyak, pasti banyak kan ngobrol. Istrinya berapa? Satu lah. Oh enggak. Oh benar jawabannya. Gak banyak. Gak kejebak ya. Nah sebenarnya kalau secara medis yang dialami sama Mas Gugun itu apa Mas Gugun? Itu agak kompleks ya, tapi mungkin bisa disederhanakan dengan tumor di batang otak gitu. Jadi itu yang ada semacam rumah nanah yang sudah diangkat, jadi diangkatnya itu tengkorak kepalanya harus dibongkar, jadi diganti pakai titanium, dan pada saat kena serangan itu terjadi infark gitu. Jadi ada penglihatan yang saraf penglihatan yang tertekan. Itu yang membuat jadi pandangannya ini apa back out dulu, kemudian baru mulai pendar-pendar. Ini juga kadang-kadang dari jauh kita senyumin dia, dia ikut senyum juga gitu. Tapi kadang-kadang kita senyumin dia diem aja gitu. Waktu itu jatuh geger otak. Enggak, jadi memang sudah kena serangan. Jatuh itu memang kena di otak. Jadi dia di attack tuh, Bang. Jadi diserang otaknya itu. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya pemirsa, saya pengen dengar lagi dari Mas Beng tentang kondisi penyakitnya Mas Gugun. Mas Gugun, buat supaya saya lebih tobat lagi. Biar mikirnya hanya yang benar, ngelihatnya cuma yang benar, ngomongnya cuma yang benar. Mas Beng, apa penyakit Mas Gugun itu tadi? Iya, jadi ada bakteri atau semacam virus. Saya kurang lupa detailnya dan namanya. Kurang ingat, kurang lupa. Iya. Pernah dikasih tahu sama dokternya tapi lupa ya. Oke, terus? Jadi itu memang harus diangkat di kepalanya, di batang otak itu. Tengkoraknya mesti di... Tengkoraknya dilubangin. Jadi terus ditutup lagi pakai titanium. Titanium? Titanium. Berarti sekarang ada itu ya? Ada. Oh. Jadi kalau lewat metal detector bunyi itu dia. Tapi beliau bisa membaik ini gimana? Ya, fisiknya membaik dengan cepat gitu. Dan itu di terapi, ada olahraga juga, fitness, dan itu terus di tiap hari itu sama ayah dan ibunya Gugun. Terus ditemani gitu ke beberapa tempat. Terapi juga ada terapi akupresur, ada terapi... Semua dicobalah gitu. Kalau ke kemampuan ingatan normal atau? Kemampuan ingatan ini ada yang lucu. Jadi kalau yang teman-teman yang lama sekali dia ingat. Teman-teman yang baru kena beberapa tahun ini dia bisa lupa. Tapi kadang-kadang ingat juga. Jadi lapisan bawah kali lapisan ya? Lapisan bawah yang dia masih ingat. Tersisa ya? Jadi kalau teman-teman dari SMA-nya reuni gitu, tanya Gun, gua siapa? Dia bisa jawab. Kalau saya Gun, siapa? Ya? Nggak tahu. Kalau ini? Apalagi kok. Saya kan orang dulu. Orang dulu. Ani nggak tahu ya? Ani siapa yang nggak ngerti? Ngerti. Mas Gun, kalau SMA-nya di mana? PL. Inget, Pangudiluhur. Iya. Kalau SD? Blok S. Kuliah? UGM. Oh, inget semua. Kalau dia kenal nggak, siapa? Nggak. Kenal. Ini namanya Denny. Namanya Denny. Siapa ya, Pak? Denny. Ini Yusuf Mansur. Siapa Anton ya? Medan yang mana? Nah dulu, Anda lagi kenalin Anda dulu. Seru ya, Bu, lihat Ustaz-Ustaz berantem ya. Seru malah. Tapi pada saat mulai sembuhnya itu, ketika ikut sholat, dia semua bacaan sholat tahu. Semua bacaan sholat masih tahu. Sekarang kita ngobrol sama Bang Anton. Yes. Bang, kan abang pasti mendapat keraguan, Bang, pada awal-awalnya sama keluarga, di saat abang pengen menjadi seperti sekarang. Terus belum masyarakat sekitar yang saya yakin memandang abang sebelah mata. Pengen bener, tanda kutip, Bang. gimana bang perjuangan abang buat ngeyakinin itu semua? Ngalamin gak abang itu? Kalau saya sih masa bodoh, yang berat itu justru dari orang tua, dari saudara. Saya bingung ketika saya ngerampok, ngebunuh, mereka gak benci sama saya. Oh abang ngerampok, ngebunuh, gak pernah ada komentar? Justru ketika saya Islam, itu yang mereka itu akhirnya jaga jarak. Oh. Tapi saya tetap baik lah ya. Tetap baik. Walau bagaimana ada ikatan darah. Iya. Jadi saya pun gak pernah menjelaskan Islam itu apa. Tapi ketika kalau saya ceramah ke daerah, saya ajak aja mereka ikut. Saya ceramah yang lain kan mereka dengar. Dia mau katakan mana yang baik tergantung penilaian dia. Tapi yang paling penting itu bagi saya, kepada mereka saya tidak bicara konsep tapi bicara akhlak. Maka ketika kayak seperti mau Natal gini, saya umroh. Kenapa? Saya tahu dari aspek fikih kita umat Islam menyebutkan Natal haram hukumnya, betul Ustaz? Supaya mereka gak tersinggung, saya berangkat Januari tanggal 2, 3 saya balik, selamat tahun baru, kan sama. Iya kan? Ini kan akhlak. Islam itu bukan sistem dulu yang saya pahami, ketika periode Mekah itu yang tanamkan pertama tauhid, kedua akhlak, ketiga karakter, 12 tahun 7 bulan baru dia masuk Madinah. Bicara sistem yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Nah tantangan-tantangan seperti itu saya gak pernah mau pikirin. Yang saya pikirin bagaimana yang saya pahami Islam itu, ya itu yang saya terapkan. Sampai sekarang sih alhamdulillah. Cuman mereka segera tanya, memang orang Islam harus sering ke haji? Saya bilang ketika saya belum Islam, saya kan hidup saya sulit. Nah Anda lihat sekarang setelah saya Islam, nyatanya saya bisa punya ini, bisa usaha, bisnis, segala macam. Saya sering doa di sana. Oh jadi lu ke haji itu umroh harapkan supaya kaya. Saya bilang saya harapkan semua hidup saya itu berkah. Nah akhirnya kan hubungannya jadi bagus. Itu loh. Kalau tantangan sih pasti ada lah, nggak bisa enggak. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Mungkin kalau dia paham, tidak menjadi sebuah tantangan. Karena mereka tidak paham, itu aja persoalannya. Tapi terlewati semuanya ya bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang jemaah di studio kalau punya pertanyaan, boleh? Ada yang mau bertanya silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Mau menanyakan apa yang termasuk tabungan akhirat selain dari impak dan sedekah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ustadz kita. Beliau yang jawab. Hah? Tabung akhirat itu banyak. Selain sedekah tapi ikhlas. Sedekah itu jangan dianggap bahwa zakat hanya zakat fitrah, termasuk zakat mal. Ini yang jarang kita lakukan. Nah termasuk persiapan kita ketika hadapi kematian. Apa yang telah kita siapkan? Saya membangun pesantren itu setelah makam saya buatkan dulu. Kita gak tahu kapan kita mau mati. Mati itu ada sebuah kepastian. Tapi hidup kita apa kita perjuangkan? Manusia yang tahu mati, manusia beradab. Manusia gak tahu kematian, gak menyadari kapan datang kematian, itulah manusia biadab. Kita gak bisa prediksikan. Atau misalnya Mas Denny, atau Ustaz Mansur, atau Anton Medan, atau ibu duluan meninggal, kita gak tahu. Tapi pasti. Nah, apa yang kita perlu siapkan? Pertama ya, punya anak, jadikanlah anak itu yang soleh-soleha. Setuju. Bangun keluarga itu bagaimana? Setuju. Membangun sebuah madrasah dalam rumah tangga. Betul. Oke. Itu beneran tuh bang? Udah nyiapin kuburan? Iya. saya kan bingungnya begini loh. Pesantren. Saya bekas anam tembakan, nggak mati. Hmm. Bahkan pernah diculik, dibuang ke jurang, kagak mati. Saya berpikir jangan-jangan lagi ngebangun masjid, gua jatuh mati ini. Lebih baik gua siapkan dulu makamnya. Tulisannya saya menyadari betul itu. Kosong lah tuh, kosong ya? Kosong. Udah ada batu nisan ya? Belum ada, tapi kalau kok Ustadz mau nyoba, saya bawa. Oke. Bang, nah, namanya udah ada namanya, Anton Medan gitu. Orang tanggalnya aja masih dikosongin kali ya? Jadi begini. Tanggalnya dikosongin. Kita gak tahu meninggal kita di mana. Mm-hmm. Yang iya kita jangan persulitkan orang hidup. Itu hanya bos jasad. Tapi setidak-tidaknya makam itu di masjid saya, samping, saya tamu saya berikan nasihat lewat itu. Oh. Ingat, ada hidup, ada mati. Kematian tidak perlu kita takutkan, tapi hidup itu apa yang kita perjuang, persiapkan. Kira-kira itu. Kalau mau, kalau bisa Bu, bikin pinggir jalan jadi harganya mahal Bu. Terus ditingkat. Oke, masih ada satu segmen, nanti kita akan doa bareng. Ya Den, ya Ustaz. Episode doa bareng ini saya perlu mengingatkan pemirsa untuk jangan anggap sepele. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga banyak ibu-ibu yang kemudian merasa subhanallah doa bareng itu udah bisa saya kecapai hajat satu-satu. Amin. Masalah saya juga selesai satu-satu. Amin. Jadi doa bareng itu subhanallah. Benar, Ustaz. Bayangin ya kita. Jadi Bang, kita ada acara doa bareng. Jadi setiap segmen akhir, si Indonesia ini standby depan TV. Mereka doa masing-masing, kita ngaminin dari sini. Nah itu kan Masya Allah, sengaja-ngaja ngumpulin berapa duit tuh. Tapi kalau saya gini, kita ingin membangun diri kita, keluarga kita, masa bangsa dan negara, pengajian terus berjalan, taklim gak pernah berhenti. Amin. Saya ingin ingatkan, endingnya di mana? Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayuhalladzina amanu taqlawatan junasukun walikot. Hai manusia-manusia beriman, hendaklah kalian introspeksi diri. Untuk apa? Agar hari esok lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari kemarin. Ayat ini sepenggal, tapi maknanya sangat luas. Menyerukan kita semua ini, mau introspeksi diri, keluarga kita, ku anfusakum wa alikum naroh. Lalu masyarakat bangsa, untuk apa? Untuk membangun negeri ini menjadi negeri baldatun, toibatun, walaubun, gofur. Nah, tapi semua mau introspeksi kalau kita mau bertobat. Tobat itu tidak hanya masyarakat, rakyat, semua pemimpin, ustadznya, semua bertobat. Terutama saya juga. Saya yakin hadis kursi Allah katakan, la amiltumul khotoya hatta malai sama sumanatin tawata alaikum. Walaupun dosa yang kalian lakukan penuh langit dan bumi, kalau kalian mau bertobat, Allah pasti menerima tobatmu. Amin ya robbal. Itu pesan saya sebagai penutup. Iya benar. Makanya ntar di akhir segmen ini pemirsa, standby depan TV, kita doa deh. Ya. Tapi sebelum itu kan kita masih ngobrol nih sama. Tanya sama Mas Kegun. Mas Kegun udah ngelewatin hal yang luar biasa kemarin puasa. Mas Gun, apa yang bikin Mas Gun tegar? Banyak kah? Di antaranya Mas Gun. Pokoknya banyak, Ben. Bagi tips dong, ya. Istrinya? Banyak. Kelepas dia. Oke. Okay. Apa Mas Gun? Kira-kira kita hidup harus gimana sih? Harus tawakal. Dapat satu Bu. Tapi ikhtiar dong. Iya. Iya kan? Tawakalnya kalau nggak ikhtiar kan repot. Iya. Harus tawakal ya. Harus ikhlas juga. Iya ikhlas. Apa yang paling berkesan selama nemenin Mas Gun apa? Mungkin dari yang Mas Gun sampaikan. Iya. Sebenarnya dia orang yang paling saya kenal gitu ya, orang yang paling optimis dalam hidupnya gitu, semangat gitu, dan jiwa sosialnya tinggi. Jadi sampai sekarang saya masih menganggap bahwa kesembuhan dia itu adalah kebaikan-kebaikan yang dia tebarkan ke orang-orang itu kembali lagi ke dia. Umurnya berapa? Berapa, Bun? Umurnya berapa? Jangan bohong. Banyak. Banyak. Lahiran tahun berapa? Umurnya 69. Tahun 69. Tahun 69 berapa ya? Ingat tuh. Ya muda kalau dibandingin ibu-ibu udah banget. 69 tuh berapa ya? Bukan umurnya 69. Lahirnya 69. Tapi kita berdoa Pak Ustadz. Ya udah kita doa bareng deh. Apa mau mimpin doa? Nah, Ustaz. Pemirsa kita salawat dulu ya. Kita baca 10 kali salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد استغفر بميرسا استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Silakan pemirsa berdoa, ibu-ibu berdoa, yang belum haji silakan doa supaya haji. Amin. Yang belum punya anak doa supaya punya anak. Amin. Yang belum menikah doa supaya bisa menikah. Amin. Yang lunas utang ya, yang utangnya banyak mudah-mudahan lunas. Silakan pemirsa berdoa silakan. Dan jangan lupa berdoa minta ampun pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini teman-teman pemirsa dan yang hadir di studio juga kami-kami yang ada di sini ya Rob, semua berdoa dengan doa kami semua masing-masing. Hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi doanya teman-teman semua. Amin. Sahabat-sahabat semua. Hanya Engkau yang tahu apa yang dimunajatkannya, yang dimintanya. Amin. Yang jadi kebutuhannya, keperluannya. Ya Allah, kabulkanlah. Amin. Kabulkan satu demi satunya. Ya Allah, amin. Sementara Engkau jadikan hatinya sabar, amin. Lapang, ikhlas, nerima apa yang jadi ketentuanmu, ya Allah. Manakala belum dikabulkan olehmu doa-doanya, ya Allah, jadikan doa-doa ini menjadi perisai dari keburukan, dari bala, bencana. Menjadi penarik kebaikan-kebaikan yang tidak diminta. Amin. Mendatangkan ampunan darimu, ya Allah. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Bang Anton. Terima kasih. Salam sama, buat sama. Keluarga. Mas Gugun, terima kasih ya. Salam buat si kecil, Leon. Iya. Leon. Mas Beng, terima kasih. Total Kid and Friend, terima kasih. Jamaah yang hadir di studio juga terima kasih. Saya Dani Cagur. Dan Pak Ustadz Yusupan Sermon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.